di ujung bidang. Kanda sedang rindu padamu yang manis jelita. Hanya di kau seorang, oh bintang, oh pujaan, tempat kasih sayang, harapan di masa depan. Andai Dinda pergi, daku teman tiada, meratap sunyi, hampa meranda. Oh, oh, jangan tinggal daku, oh Dewi, oh manisku. Kanda rindu selalu senyuman yang manis bermadu. Senyuman yang manis bermadu.